Alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala: fa amma mujarrad al-ismi aw al-fi'li aw al-harfi alladhi ja'a li ma'nan laysa bismin wa la fi'lin fa hadha la yusamma fi kalam al-arabi qattun kalimatan. Wa innama tasmiyatu hadha kalimatan istilahun nahwiyun kama samu ba'dul alfadhi fi'lan wa qassamuhu ila fi'lin madin wa mudari'in wa amrin. Wala a'abu lam tusammi qattun al-lafza fi'la bal nuhatu istilahu ala hadha. Fasamau lafza bismi madlulihi falafdu adalu ala hudusi fi'lin di zamanin madin sammuhu fi'lan madiyan wa kadhalika sa'iruha wa kadhalika haitu wujida fil kitab wa sunnati bal wafi kalamil arabi nudumuhu wa nasruhu. Lafdu kalimatin innama yuratu fihi al-mufidu allati tusammiha an-nuhatu jumlatan tammatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan adapun semata-mata isim atau fi'il atau huruf yang mengandung makna yang bukan isim tidak pula fi'il, maka isim saja atau fi'il saja itu tidak disebut kalimah dalam perkataan orang Arab. Namun penamaan fi'il itu disebut kalimah, ismun itu disebut kalimah, adalah istilahun nahwiyun, adalah kesepakatan para ulama nahwu. Sebagaimana para ulama nahwu menamai sebagian lafaz ya, dengan istilah fi'il. Waqad samuhu lalu mereka membagi fi'il tersebut menjadi tiga macam, ada fi'il madin, mudhari' dan amar. Padahal orang Arab sama sekali tidak pernah memberi nama satu kata dengan nama fi'lan, karena fi'il itu artinya perbuatan bukan kata. Fi'il itu, fi'lu itu perbuatan. Namun balin nuhatu istalahu, akan tapi para ulama nahulah yang membuat kesepakatan dengan makna semacam ini, maka mereka memberi nama lafaz dengan kandungannya. Koma itu bukan fi'lun, koma itu bukan fi'lun, bukan perbuatan. Ingat, secara bahasa fi'lun artinya perbuatan. Koma itu bukan fi'lun, koma itu adalah kata yang menunjukkan makna perbuatan. Nah, maka para ulama nahwu bikin kesepakatan menamai kata dengan isi dan kandungannya. Nah, fi'lun ini kandungan makna adalah perbuatan. Nah, koma atau yamshi itu kandungan maknanya adalah menunjukkan satu perbuatan, maka dibuatlah fi'l. Mimba tasniyatul lafzi fi ismi madlulihi. Maka lafaz yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa lampau disebut fi'il madhi, demikian pula yang lainnya. Demikian pula di mana saja dijumpai dalam Quran dan Sunnah, bahkan dalam perkataan orang Arab baik yang syair ataupun yang prosa, maka jika dijumpai kata-kata kalimatun, maka maksudnya adalah al-mufid, adalah kalimah yang memberikan faedah yang oleh orang-orang nahwu disebut jumlah tamah atau jumlah mufidah. Maka beliau katakan semua kata-kata kalimat dalam Al-Quran dan Sunnah, bahkan dalam omongan orang Arab jahiliyah, semua kata-kata kalimat maknanya adalah jumlah mufidah. Semuanya maknanya adalah jumlah mufidah. Contohnya firman Allah, wa yundhirul ladzina qalu taqaddallahu walada. Dan supaya dia memberikan kabar ancaman kepada orang-orang yang mengatakan kalau Allah punya anak. Malahum fihim min ibn wala li abaihim. Mereka tentang itu tidak punya ilmu, demikian pula nenek moyang mereka. Kaburat kalimat tentang hujum min afwahihim. Sungguh besar ucap kalimat yang keluar dari mulut mereka. Apa yang dimaksud dengan kalimat di sini? Jumlah mufidah. Allah punya anak, bukan sekedar Allah saja atau anak saja. Ini yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka berkata-kata kecuali dusta. Dan Allah berfirman, waja'ala kalimat alladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu yang rendah dan kalimat Allah yang tinggi. Kalimat di sini ya adalah jumlah mufidah, jumlah sama dan bukan kata. Sebagaimana istilah nahwu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kepada kalimatin sawa, kalimat yang sama antara kami dan kalian. Allah jelaskan apa itu kalimatin sawa. Ala na'budu illallah wa la takhidha fa'tuna ba'da arbaba min dunillah. Bukan sebuah kalimat panjang yang terdiri dari banyak jumlah. Allah sebut dengan kalimatan sawa. Kalimat di sini adalah maknanya sudah berbeda. Wajalah kalimatan faqiyatan fi aqibihi, dan Allah jadikan la ilaha illallah itu sebagai kalimat yang kekal pada anak keturunan Ibrahim. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Dan kalimat takwa itu, dan Allah ikatkan kalimat takwa itu kepada mereka dan mereka lebih berhak dengannya dan dengan orang-orangnya. Maka ini contoh ayat-ayat Al-Quran menggunakan kata-kata kalimat dan semuanya maknanya adalah jumlah mufidah. Contoh hadisnya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Perkataan yang paling benar yang pernah diucapkan oleh seorang penyair jahiliyah adalah penyair adalah syair yang dibawakan oleh labid. Ala kulli syai'in ma qala Allah batilu. Ingatlah bahasanya segala sesuatu selain Allah adalah batil, akan tiada, akan musnah, akan punah. Lihatkan ada Bukhari dan Muslim. Lengkapnya syair tambahannya, wa kullu na'imin la muhalata za'ilu, dan semua nikmat la muhalata pastilah za'ilu akan hilang. Namun kalau teks hadisnya itu cuma maqalallahu batilu. Namun kalau asli syairnya, yang namanya syair kan depan belakang, mesti ada depan ada belakang. Ini belakangnya lanjutannya adalah wa kullu na'imin la mahallata za'ilu. Dan kalau teks hadisnya itu tidak cuma menyebutkan potongan depan saja. Contoh yang lain dari hadis yang menggunakan kata-kata kalimat dan maknanya adalah jumlah mufidah. Wa qauluhu kalimatani khafifatani, ala lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa qawlihi inna rajula la yatakallamu fil kalimati min ridwanillahi ma yadunnu an tablugha bihi ma balaghat yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yawmil qiyamati wa inna rajula la yatakallamu fil kalimati min sukhtillahi ma yadunnu an tablugha bihi ma balaghat yaktubullahu biha sukhtahu ila yawmil qiyamati wa qawlihi laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin law wujinat bima kultihi mundul yaumi lawazanat hunna subhanallah adada khalqihi subhanallah zinata arfihi subhanallah ghita nafsi subhanallah midada kalimati wa idhan kana kullu ismin wa fi'lin wa harfin yusya fikir karami fa innahu muqayyadun la mutlaqun lam yajud ayuqalu lilabdil haqiqati madalla ma'al itlaqi wa tajarudi an kulli qarinatin tuqarinuhu. Nabi katakan ada dua kalimat. Kalimat di sini bukan kata namun jumlah mufida. Yang ringan di lisan, yang berat di timbangan amal, dan keduanya dicintai Allah, Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka kandungan yang lain untuk hadis ini selain apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu kalimat secara bahasa itu sama dengan jumlah mufidah dalam istilah nahwu. Maka di sini menunjukkan adanya mizan pada kiamat, dan dalil yang menunjukkan bahasanya mizan itu jumlahnya satu. Sakilatani fil mizan, tidak mengatakan mawazin. Kemudian hadis ini dalil bahwasanya amal itu sendiri yang ditimbang. Amal itu ditimbang, itu ucapan ini itu yang ditimbang. Dan berat dan tidaknya tergantung nilai dan kadar amal. Dan hadis ini menunjukkan kalau Allah memiliki sifat cinta yang wajib kita imani apa adanya tanpa dengan meyakini bahasanya itu berbeda dengan cintanya makhluk. Dan salah satu hal yang Allah cintai adalah perbuatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebenarnya ada seorang yang mengucapkan satu kalimat, maksudnya apa? Jumlah mufidah. Yang satu kalimat tersebut adalah kalimat yang Allah ridhai, maka dia tidak mengira kalau kalimat yang dia ucapkan itu tablughu bihi ma balagha, itu akan memiliki hasil yang demikian luar biasa. Maka Allah catat untuknya dengan sebab kalimat tersebut ridha Allah sampai hari kiamat. Ini satu hal yang tidak dia sangka. Dan cuma ada seorang yang mengucapkan satu kalimat, maksudnya jumlah mufidah, yang kalimat tersebut adalah kalimat yang Allah murkai. Dia tidak mengira bahasanya dampaknya demikian gawat. Ternyata Allah catat dengan sebab kalimat tersebut murkanya sampai hari kiamat. Maka ini menunjukkan tidak bolehnya menyepelekan amal. Meskipun itu cuma sekedar satu kalimat, itu bisa dampaknya sangat-sangat besar, sebagaimana bisa manfaatnya sangat-sangat besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada istrinya Juwairiyah, di mana Juwairiyah ini setelah dia sholat subuh dan duduk berpikir mengejar dan berpikir sejak selesai sholat subuh sampai Nabi pulang dari masjid. Nabi subuh Nabi pergi ke masjid, istrinya sholat, Setelah itu duduk berzikir dan nanti duduk-duduk di masjid sampai duha dan baru pulang. Nah, dia jumpai dan nanti jumpai dua hari itu masih di tempat sholatnya. Maka Nabi mengatakan kepada Juwairiyah, sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat. Itu maksudnya empat jumlah berbeda. Seandainya empat kalimat yang aku ucapkan itu ditimbang dengan zikir yang kau ucapkan mundul yaum sejak awal pagi tadi sampai hari ini, la wazanat hunna nisai imba atau nisaya imba, saya sebanding, saya sama berat. Pada saat itu cuma butuh waktu setengah menit ngeberzikir sejak subuh sampai duha, itu hasilnya nanti imbas. Apa empat kalimat tersebut? Maksudnya Allah sebanyak jumlah makhluknya, maksudnya Allah seberat timbangan arsnya, maksudnya Allah banding dengan atau sampai dengan ridho dirinya, dan maksudnya Allah sebanyak tinta untuk firman-firman. Nah, empat kalimat ini setengah menit itu imbang dengan zikirnya beliau, zikirnya salah satu ummahatul mukminin ini dari subuh sampai duha. Ya, hadis ini menunjukkan bahasanya makhluk yang paling berat adalah arsh. Jadi kata ulama, makhluk yang paling berat itu adalah arsh, karena Allah mengatakan akan Nabi memilih untuk menunjukkan benda yang paling berat dengan zinat arsh. Maka kalimat dalam hadis ini yang dikatakan oleh Muslim ini adalah maknanya jumlah berbeda. Kembali kepada pokok masalah antara majaz dan hakiki, kiasan dan hakiki, maka semua isim, semua fi'il atau semua huruf yang dijumpai diletakkan dalam susunan satu kalimat, fa'innahu muqayyadun, maka itu muqayyad, tidak mutlak, karena terikat dengan dia menjadi fa'il, dia menjadi mubtada. Oleh karena itu tidak boleh membuat definisi hakiki sebagai berikut. Hakiki adalah makna yang ditunjukkan oleh satu kata mal itlaq ketika dia terbebas dari ikatan dan terbebas dari semua indikator yang mengiringinya. Karena ini tidak ada nanti kalau dikatakan semua indikator, tidak ada, karena semua kata yang ada dalam kalimat maka dia terikat dan tidak mutlak. Fa in qila uridu ba'dul qara ini tuna ba'din qila lahu udzkurul fasla bainal qarinati allati yakunu ma'aha haqiqatun wal qarinati allati yakunu ma'aha majazun walan tajida ila dhalika sabila taqdiru bihi ala taqsimi taqsimin sahihin maqbulin wa mimma yadullu ala dhalika anna an-nasa ikhtalafu fil 'ami idza khussa hal yakun istimaluhu fi ma baqiya haqiqatan aw majazan wa kadhalika lamul amri idza umita bi annahu hal yakunu haqiqatan aw majazan wa fi dhalika qawlani li akthar tawaifi li ashabi Ahmad kaulani wa li ashabi Syafi'i kaulani wa li ashabi Malik kaulani. Maka jika orang yang menetapkan majaz itu mengatakan yang kami maksudkan, yang aku maksudkan dengan ada bukan semua qarinah namun sebagian qarinah tanpa yang lain, maka jawaban untuk dia adalah sebutkan pembeda antara qarinah yang menyebabkan hakiki dan qarinah yang menyebabkan majaz. Kata Ibnu Taimiyah, walan tajida ila dzalika sabila. engkau tidak akan pernah menemukan jalan untuk menetapkan indikator tersebut. Takdir, engkau tidak akan menjumpai jalan yang engkau mampu dengannya untuk membuat pembagian yang benar dan logis. Di antara hal yang menunjukkan hal itu, ya tidak adanya pembagian atau tidak ada ya, pembagian yang benar tentang masalah ini adalah manusia berselisih pendapat tentang lafaz am jika telah mengalami pengkhususan. Apakah penggunaan lafaz am setelah mengalami takhsis ini hakiki ataukah majaz? Ya, sebagaimana dalam kaidah usul fikih yang sering kita sampaikan, bahasanya al-am pada takhsis hujjatun bima baqiyah. Bahasanya lafaz am setelah mengalami takhsis tetap bisa jadi hujjah. Namun tetap bisa jadi hujah dengan makna umumnya, namun untuk perkara-perkara yang di luar taksir. Nah, setelah am ini mengalami taksir, kemudian kita gunakan lafaz am ini dengan makna am untuk selain yang menerima taksir, maka makna am semacam ini itu hakiki atau majaz? Ini diperselisihkan. Demikian juga lafaz amar jika maknanya adalah anjuran, maka amar dengan makna anjuran itu hakiki ataukah majaz? Maka dalam masalah ini ada dua pendapat pada berbagai kelompok. Ulama Hanabilah punya dua pendapat, ulama Syafi'iyah punya dua pendapat, ulama Malikiyah punya dua pendapat. Wa minan nas man dhanna anna hadha al-khilafa yattaridu fi takhsis al-muttasili ka sifati wa syarti wal ghayati wal badali wa ja'ala yahki fi dhalika atayuka fi dhalika aqwalun aqwalu man yufassilu kama yujadu fi kalam ta'ifatin min al-musannifina fi usul al-fiqh wa hadha mimma lam yu'raf anna ahadan qalahu. Faja'alu lafzi al-ami al-muqayyati fi sifati wal-ghayati wal-suruti majazan bal lama atlaqa ba'dul musannifina anna lafzi al-ama idha khusa yasiru majazan dhanna hadha al-naqilu annahu ala takhsisi al-muttasili wa ula'ika lam yakun fi istilahihim amun maksusun illa idha khusa bimunfasilin wa amal muttasilu fala yusamuna lafdhu al-ama makhsusan al-badada fa innahu lam yadulla illa muttasilan wal ittisalu man'ahu al-umum wa hadha istilahu kathir min al-usuliyyin wa huwa as-sawabu la yuqalu lima yuqayyadu bisyarti wa sifati wa nahwihima innahu dakhilun fi makhsusa min al-umum wa la fi al-umum al-makhsusi lakin yuqayyadu fayuqal takhsisun muttasilun wa hadha al-muqayyadu la yadkhulu fi takhsisil mutlaqi. Sebagian orang mengira bahasanya perbedaan pendapat tadi, yang ada dua pendapat tadi, yaitu al-am setelah mengalami takhsis maka amnya itu hakiki ataukah majaz, mengira bahasanya perbedaan ini ya tarif berlaku juga untuk taksis mutasik ya. Semacam taksis dengan sifat, syarat, ruyah ataukah dengan badan. Maka mulailah diceritakan tentang masalah ini, yaitu taksis mutasik ya, akwal, pendapat-pendapat ulama yang merinci. Bagaimana dijumpai dalam perkataan sejumlah penulis buku-buku usul fikih. Dan pendapat ini adalah pendapat yang tidak diketahui ada adanya seorang pun yang mengatakannya. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan lafaz am setelah mengalami takhsis dengan takhsis mutasil itu ya, adalah lafaz amnya itu majaz. Itu tidak ada ulama satupun ulama yang mengatakannya. Pada alam maka dia jadikan lafaz am yang muqayyad dengan sifat goyah apakah sarap itu majaz. Nah, sebab salah paham ini apa? Lama aslah khata'un musannifin. Ketika sebagian penulis mengatakan bahwa lafaz am jika mengalami takhsis maka menjadi majaz. Dhanna hadzal naqil maka si penukil mengira bahasanya khusso di sini termasuk di dalamnya adalah takhsis mutasil. Padahal mereka, yang maksud mereka ba'dul musannifin, kembali ke ba'dul musannifin. Pada sebagian penulis tersebut tidak punya istilah adanya am yang mengalami takhsis kecuali untuk am yang ditakhsis dengan mukhassis munfasil. Adapun mukhassis mutasil maka mereka sebenarnya ba'dul musannifin ya, tidak menyebut lafaz ini dengan istilah am yang mengalami takhsis. Kenapa? Karena tidak ada kandungan makna untuk kalimat semacam ini kecuali dengan bersambung. Dan ternyata sambungannya wal ittisal manahu al umum. Ternyata makna umum tersebut itu dicegah oleh sambungan kalimat. Inilah istilah banyak dari para ulama usul fikih. Ulama usul fikih itu memiliki istilah tidak ada istilah am makhsus kecuali khusus bin munfasid. Apa yang benarnya wawaswa, inilah yang benar. Jadi benarkan oleh Tsaimiyah apa? Tidak ada am makhsus kecuali khusofil munfasil. Tidak ada istilah lafaz am yang mengalami takhsis kecuali jika takhsisnya adalah mukhassis munfasil. Wawaswa, inilah yang benar. Yang benar tidaklah kita katakan lafaz am yang dibatasi dengan syarat sifat atau semacamnya. Tidak kita katakan dia termasuk lafaz yang ya, keumumannya mengalami takhsis. Tidak pula termasuk dalam am yang mengalami takhsis. Akan tetapi yukayat kita beri penjelasan detail dengan kita katakan kalimat ini ya, terdapat takhsis mutasil. Wahadal muqayyad dan kalimat beruraian semacam ini tidak tercakup dalam takhsis mutasil. Takhsis secara mutlak. Karena takhsis secara mutlak hanya untuk mukhassis munfasil. Di sini di paragraf ini Syaikhul Islam menceritakan kesalahpahaman sebagian orang dalam masalah ilmu usul fikih. Disebabkan karena tidak paham maksud orang lain. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya jika lafaz am mengalami takhsis maka amnya tersebut menjadi majaz, tidak lagi hakiki. Nah, ada ulama yang mengatakan kalimat semacam ini. Padahal yang dimaksud dengan mengalami takhsis dalam istilah ulama tersebut apa? takhsis munfasil, takhsis dari dalil yang lain. Sehingga makna kalimat lafaz am jika mengalami takhsis dengan dalil yang lain, maka amnya jadi majaz. Itu maksudnya. Namun redaksi yang dia sampaikan, lafaz am jika mengalami takhsis maka amnya jadi majaz. Nah, ada orang yang salah sangka dengan kalimat ini. Nah, penulis berikutnya salah paham dengan kalimat itu. Dia kira lafaz am jika mengalami takhsis, takhsis di sini tercakup di samping takhsis muntasil adalah takhsis, di samping takhsis munfasil tercakup juga takhsis muntasil. Maka dia pahami, maka jika lafaz am mengalami takhsis baik dengan mukhasis munfasil atau mukhasis muntasil, maka amnya jadi majaz. Nah, ini adalah pendapat yang sama sekali baru, tidak ada satupun ulama terdahulu yang mengatakannya. Karena yang ada, ulama terdahulu yang ada cuma mengatakan ya, maksudnya lafaz am yang mengalami takhsis dengan mukhasis munfasil maka dia menjadi majaz. Itu yang ada imamnya. Adapun yang tadi itu pendapat yang tidak ada imamnya. Dikatakan apa? Lam yu'raf anna ahadan qalahu. Ini tidak ada ulama yang mengatakannya. Loh, kok bisa-bisanya dia punya kalimat semacam itu? Kata Syaikhul Islam, dia salah paham dengan kalimat jika lafaz am mengalami takhsis maka am tersebut menjadi maknanya majaz. Dia salah paham. Kalau orang ini faham makna mendapatkan takhsis dalam istilah ulama yang dia baca, maka dia akan ngerti bahasanya ini maksud adalah lafaz am yang mengalami takhsis dengan mukhasis munfasil. Karena banyak ulama usul fikih ya, punya pemahaman demikian. Tidak ada istilah am maksud kecuali dengan dalil yang lain, dalil yang didukung oleh Ibnu Taimiyah. Kalau am itu maksud dengan kelanjutannya dalil semacam innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, maka ini am maksud. Namun takhsis terjadi karena kelanjutan dalil, maka semacam ini tidak disebut am makhsus kecuali dengan tambahan penjelasan. Kita katakan dalam ayat innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihati, seterusnya di sini terdapat ya, takhsis dengan mukhasis muttasil. Namun tidak boleh mengatakan dalam kalimat ini terdapat takhsisul am. Ini tidak boleh. Harus ada tambahan keterangan. Menurut pendapat yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah. Wabil jumlah fayuqalu idza kana hadza majazan fayakunu taqidul fi'li al-mutlaqi bil maf'uli wa bi dhafi az-zamani wal makani majazan wa kadzalika bil hali wa kadzalika kullu maqidan bi qaidin fayalzamu ayakun al-kalamu kulluhu majazan fa aina al-haqiqatu. Maka jika tadi lafaz am itu ditafsir dengan mukhasus mutafsir semacam dalam surat Al-Asr, itu amnya ini jadi majaz. Maka jumlah sayuqal, maka secara umum kita katakan jika seperti contoh innal insana fi khusr illa alladziina aamanu, dari itu madah, maka fi'il mutlak yang digandeng dengan maf'ul bih atau dengan dorob zaman dan makan jadinya madah. Demikian juga jika digandeng dengan hal, maka kalimat jadi madah. Maka semua kata kulumaki dari baitin ketika dia diikat dengan yang lainnya, fi'il diikat dengan fa'il atau diikat ada mubtada diikat dengan khobar, maka semua kata yang diikat dengan yang lainnya itu statusnya majaz. Jika demikian, yang jelas konsekuensinya semua kalam itu majaz. Jika demikian, yang hakiki yang mana? Ini bantahan Syekhul Islam, dan di sini bantahan Syekhul Islam tentang ulama yang atau orang yang membagi majaz dan hakiki dengan kalimat hakiki itu juga tanpa indikator. Maka saya sedang tanya, indikator yang dimaksudkan apa? Semua indikator tanpa indikator total atau tanpa indikator tertentu? Jika tanpa indikator total, maka tidak ada jumlah mufidah kecuali memiliki indikator. Jika yang dimaksudkan adalah sebagian indikator, tolong sebutkan indikator yang mana-mana itu yang membuat majaz dan mana indikator yang begini-begini yang membuat hakiki. Dan kata beliau, pasti tidak ketemu, pasti tidak ada. Ya, demikian yang kita baca seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.